bisa menjadikan amalan azan seseorang lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini lebih sesuai dan lebih dekat kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Uthman ibn Abi al-As, "Wattakhid muadzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra." Wattakhid muadzinan la ya'khudhu 'ala adhanihi ajra. Carilah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dalam mengumandangkan azan. Ini adalah perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah minimal menunjukkan hukum dianjurkan. Minimal menunjukkan hukum dianjurkan. Pada asalnya menunjukkan kewajiban. Namun para ulama banyak yang memaknai hadis ini bahwa perintah di sini menunjukkan anjuran, bukan kewajiban. Makanya para ulama menegaskan, apabila tidak ada seorang yang mau mengumandangkan azan dengan sukarela, maka imam kaum muslimin harus mencari orang yang mengumandangkan azan dan menggajinya. Ini menunjukkan bahwa para ulama memaknai perintah yang ada dalam hadis Uthman ibn Abi al-As sebagai perintah anjuran, bukan perintah yang menunjukkan kewajiban. Baik, intinya yang dianjurkan bagi seorang muadzin adalah tidak mengambil gaji dari adhannya. Sifat yang kedua yang dianjurkan bagi seorang muadzin adalah adil dan terpercaya. Maksud dari adil di sini adalah orang yang bukan fasik. Ya, maksud dari adil di sini adalah dia bukan orang yang fasik. Dia orang yang saleh, orang yang baik. Itu yang dimaksud dengan orang yang adil di sini. Dan dia terpercaya. Sifat seperti ini dianjurkan ada pada seorang muadzin. Kenapa demikian? Karena muadzin itu dipercaya oleh orang-orang dalam mengabarkan waktu sholat, sehingga tidak layak seorang fasik mengumandangkan azan karena persaksian dia tidak diterima. Pada asalnya persaksian seorang yang fasik tidak diterima. Bagaimana dia dipercaya sebagai seorang yang mengabarkan masuknya waktu azan? Maka harusnya seorang yang fasik dijauhkan dari amalan mengumandangkan azan. Orang yang azan juga dianjurkan orang yang saleh, orang yang tidak fasik. Apalagi di zaman dahulu, di zaman dahulu seorang muadzin agar suaranya bisa tersebar lebih jauh, mereka harus naik ke menara, ke tempat yang tinggi. Dan ketika berada di tempat yang tinggi tersebut, dia akan melihat rumah-rumah orang. Dan bisa jadi dia melihat wanita yang ada di rumah-rumah tersebut. Mungkin rumahnya dipagari, dan wanita merasa sudah aman di dalam bakar rumahnya, tapi itu masih terlihat oleh seorang muadzin yang naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Sehingga keadaan seorang muadzin yang saleh, keadaan seorang muadzin yang tidak fasik sangat diperlukan agar dia tidak tergoda untuk melihat hal-hal yang demikian. Makanya para ulama dalam kitab-kitab fikih menganjurkan sifat ini. Seorang muadzin harusnya orang yang saleh, orang yang bisa dipercaya, bukan orang yang fasik. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berpendapat adanya orang fasik itu tidak cukup, adanya orang fasik itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Kenapa? Karena menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang dianjurkan ada pada seorang muadzin adalah suara yang keras, suara yang lantang dan indah. Kenapa demikian? Karena termasuk di antara fungsi utama adzan adalah mengabarkan kepada manusia sudah masuk waktu sholat. Dan agar manusia tahu bahwa mereka diajak untuk sholat berjamaah di masjid. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ajakan, ajakan untuk sholat, ajakan untuk mendapatkan kemenangan. Dan adzan semakin jauh jangkauannya menjadi semakin baik. Karena itu semakin memberatkan syaitan yang menjadi musuh manusia. Syaitan ketika adzan dikumandangkan, dia akan lari ke tempat yang tidak terdengar adzan di dalamnya. Ini yang pertama, ya. Adzan yang keras dan jangkauannya luas akan semakin memberatkan setan. Yang kedua, semakin banyak orang yang mendengar adzan itu, sehingga semakin banyak orang yang teringat bahwa waktu sholat sudah datang. Semakin banyak orang yang teringat bahwa dia harus mendatangi panggilan tersebut untuk pergi sholat berjamaah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah ibn Zaid, beliau mengatakan, faqum ma'a Bilal, berdirilah engkau bersama Bilal. Fa'alqi alaihi mar'ait, dan sampaikan kepadanya apa yang engkau lihat dalam mimpimu. Fa'innahu anda sautan mink, karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih keras, ada yang memaknai lebih merdu daripada kamu wahai Abdullah ibn Zaid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abdullah ibn Zaid untuk mengajarkan adzan yang dia dapatkan dari mimpi kepada sahabat Bilal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya, karena sisi suara, karena keistimewaan sahabat Bilal dalam suaranya. Anda sauta, Bilal itu suaranya lebih keras, lebih lantang, ada yang mengatakan lebih merdu, lebih enak didengar. Makanya setiap muadzin dianjurkan padanya sifat ini, karena adzan itu akan didengar oleh banyak orang. Karena adzan itu sebaiknya didengar oleh banyak orang, maka sebaiknya seorang muadzin adalah orang yang suaranya lantang dan suaranya merdu. Ini di zaman dahulu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika belum ada pengeras suara. Sifat ini sangat dianjurkan sekali. Adapun di zaman sekarang dengan adanya pengeras suara, maka apakah sifat ini tetap dianjurkan? Jawabannya, sifat ini tetap dianjurkan. Sifat ini tetap dianjurkan. Dan muadzin bisa mengeraskan suara dengan menjauhkan mulutnya dari pengeras suara apabila dikhawatirkan terlalu keras. Tapi tetap sifat ini dianjurkan, karena sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan hal ini juga akan berlaku pada tempat-tempat tertentu dan juga di zaman-zaman tertentu, sehingga ya walaupun sudah ada pengeras suara, sifat ini tetap dianjurkan. Terutama kemerduan suara. Di zaman ada pengeras suara, kemerduan suara lebih ditekankan daripada lantangnya suara, karena lantangnya suara sudah bisa tergantikan dengan adanya pengeras. Sedangkan merdunya suara ya tetap sangat berpengaruh bagi pendengaran masyarakat. Adzan yang bagus akan disenangi oleh masyarakat. Ketika masyarakat senang, itu akan lebih mendorong mereka untuk datang ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dari sini ya kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa menggunakan pengeras suara ketika azan itu disunnahkan. Tidak seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan ini itu bid'ah yang dianjurkan. Kita katakan itu bukan bid'ah. Itu bukan bid'ah. Karena bid'ah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya tercela adalah bid'ah dalam agama. Sedangkan ini bukan bid'ah dalam agama. Mikrofon pengeras suara di sini hanya sebagai pendukung. Ya, hanya sebagai apa? Pendukung. Adanya sama. Tidak ada perbedaan antara adzan tersebut dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mikrofon di sini hanya sebagai apa? Hanya sebagai pendukung untuk mengeraskan suara muadzin. Sehingga yang seperti ini tidak ada masalah. Ini sama seperti kendaraan. Dulu kendaraan berupa hewan. Orang ke masjid mungkin ada yang naik kuda, mungkin ada yang naik unta. Sekarang ke masjid naik sepeda, naik motor, naik mobil. Ke masjidnya sama, sholatnya sama. Adapun kendaraan dia hanya sebagai pendukung saja. Ya, sama naik haji. Kalau di zaman dahulu pakai kendaraan unta atau jalan kaki atau naik kapal, sekarang naik pesawat. Ini hanya sebagai pendukung saja. Yang asalnya lama bisa jadi cepat, tapi ibadah hajinya sama. Tawaf juga demikian. Orang di zaman dahulu ada yang tawaf digendong, ada yang tawaf naik unta, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian tawafnya. Ada yang tawaf dengan berjalan kaki. Di zaman ini ada yang tawaf pakai kursi roda, ada yang tawaf pakai kursi roda listrik. Ini hanya sebagai pendukung untuk tawaf saja. Tawafnya sama. Ya, maka yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang tercela. Ini sesuatu yang baru dalam perkara dunia saja. Dan dia bisa menjadi pendukung untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa disebut sebagai bid'ah yang dianjurkan. Ini tidak masuk dalam kategori bid'ah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis wa kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat dan menyimpang. Yang dimaksud dengan bid'ah di situ adalah bid'ah dalam agama. Sedangkan mikrofon, ya, itu bukanlah bid'ah dalam agama, sehingga tidak masuk dalam sabda tersebut. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya, ya, sifat yang dianjurkan ada pada seorang muadzin hendaknya tahu tentang waktu. Karena azan itu harus dikumandangkan ketika waktu sholat telah masuk. Dan pengetahuan tentang waktu sholat telah masuk itu mudah untuk diketahui oleh orang yang bisa melihat, ya. Maka sifat ini dianjurkan ada bagi seorang muadzin. Dia bisa melihat, bisa tahu bahwa waktu sudah masuk. Ini anjuran, ya, bukan kewajiban. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya muadzin yang buta, seperti Ibn Ummi Maktum, ya, sahabat Ibn Ummi Maktum, ya, beliau dahulu juga menjadi muadzinnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau seorang yang buta. Beliau tidaklah azan kecuali setelah diberitahu bahwa waktu sholat telah masuk. Namun demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena muadzin itu dipercaya oleh masyarakat dalam masalah mengabarkan waktu sholat, maka dianjurkan bagi seorang muadzin untuk bisa mengetahui masuknya waktu sholat secara mandiri, tidak bergantung kepada yang lain. Ini dianjurkan, bukan diwajibkan. Apalagi di zaman kita. Di zaman kita ini, terutama di malam hari, menjadi lebih susah untuk mengenali kapan masuknya waktu isya misalnya, kapan masuknya waktu subuh misalnya. Di zaman kita menjadi lebih susah. Kenapa? Karena adanya polusi cahaya, sehingga untuk mengetahui masuknya waktu sholat, kita harus melihat misalnya HP kita, atau melihat catatan jadwal azan. Dan ini tidak dimampui oleh orang yang buta, sehingga akan menyulitkan orang yang buta dalam mengumandangkan azan, karena dia harus tahu bahwa waktu azan atau waktu sholat telah tiba. Ya, intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak ulama yang menjelaskan bahwa sebaiknya seorang muadzin bukan orang yang buta, bukan orang yang penglihatannya terganggu. Tujuannya agar dia bisa mengetahui masuknya waktu sholat secara mandiri. Karena seorang muadzin diwajibkan untuk mengetahui bahwa waktu sholat telah masuk, agar dia mengumandangkan azan. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat-sifat yang dianjurkan ada pada seorang muadzin. Apabila ini ada, maka menjadi lebih baik. Semakin banyak sifat-sifat ini ada pada seorang muadzin, maka semakin baik. Semakin sedikit sifat-sifat ini ada pada seorang muadzin, maka semakin tidak afdal. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, masalah yang berikutnya adalah bagaimana sifat adhan. Bagaimanakah sifat adhan? Ada tiga sifat yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah azan. Sifat yang pertama adalah adanya Abdullah ibn Zaid. Adhan ini adalah adhan yang paling masyhur di dunia saat ini. Adhannya siapa? Sahabat Abdullah ibn Zaid. Jumlah kalimatnya ada 15. Sifat yang kedua adalah adhannya sahabat Abu Mahdzurah. Jumlah kalimatnya 19. Adhan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, begitu pula oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Adhan yang 19, ya, adhannya Abu Mahdzurah yang 19 kalimat dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah bersama Imam Ahmad di adhannya Abdullah ibn Zaid. Baik, sifat yang ketiga adalah sifat adhannya sahabat Abu Mahdzurah, tapi jumlah kalimatnya 17. Jumlah kalimatnya 17. Sifat adhan yang ketiga ini dipilih oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan kedua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad ibn al-Hasan dan Abu Yusuf. Ya, ini tiga sifat adhan yang disebutkan oleh para ulama. Adhannya sahabat Abdullah ibn Zaid dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Adhannya sahabat Abu Mahdzurah yang jumlah kalimatnya 19 ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adhannya sahabat Abu Mahdzurah yang jumlah kalimatnya 17 dipilih oleh Imam Malik. Dan dua sahabat Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita lihat imam empat di sini berbeda pendapat. Ya, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah di adanya sahabat Abdullah ibn Zaid jumlah kalimatnya hanya 15. Imam Syafi'i dengan adanya sahabat Abu Mahdzurah yang jumlah kalimatnya 19. Kemudian Imam Malik dengan adanya sahabat Abu Mahdzurah yang jumlah kalimatnya 17. Baik, kita bahas satu persatu. Sifat yang pertama adalah sifat adanya sahabat Abdullah ibn Zaid. Jumlah kalimatnya berapa tadi? 15. Ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari beliau. Dalilnya adalah hadis sahabat Abdullah ibn Zaid. Kenapa dikatakan adhannya sahabat Abdullah ibn Zaid? Karena adhan ini didapatkan oleh beliau dari mimpinya, dan mimpi itu dibenarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadisnya dikatakan dalam hadisnya, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus liyudraba bihi linnasi fil jam'i lis-salah atafa bi wa ana na'im rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk menabuh gong yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang untuk sholat, maka aku melihat dalam tidurku ada orang yang membawa gong. Dan aku mengatakan kepadanya, ya Abdullah, atabi'un naqus? Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual gongmu itu? Maka orang tersebut bertanya, wa madza tasna' bihi? Untuk apa kamu membeli gong ini? Maka aku pun menjawab, nad'u bihi lis-shalah. Aku akan gunakan gong tersebut untuk mengajak orang-orang berkumpul untuk sholat. Lalu orang tersebut mengatakan, afala adulluka ala ma huwa khairun min dhalik? Tidak maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari gong ini? Qultu bala. Maka aku mengatakan, tentu aku mau yang lebih baik dari itu. Maka orang tersebut mengatakan, engkau bisa mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'ala as-salah, Hayya 'ala as-salah, Hayya 'ala al-falah, Hayya 'ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Kemudian orang tersebut menjauh dariku. Kemudian orang tersebut menjauh sedikit dariku. Lalu dia mengatakan lagi, "Tsumma taqulu idza aqamta as-shalah." Kemudian ketika engkau benar-benar hendak mendirikan salat, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'ala as-salah, Hayya 'ala al-falah, Qad qamat as-salah, Qad qamat as-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ini yang didapatkan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid dalam mimpinya. Kemudian esok harinya sahabat Abdullah ibn Zaid mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang beliau lihat saat tidurnya, apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abdullah ibn Zaid, in hadza ru'ya haqqin insyaallah. Sesungguhnya mimpimu ini adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilalin فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به. Maka berdirilah engkau bersama Bilal, lalu ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat dalam mimpimu itu, dan hendaklah dia mengumandangkan adzan dengannya. Fa innahu anda sautan mink, karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih keras atau lebih merdu daripada engkau. Faqumtu ma'a Bilalin faja'altu ulaqqinuhu anhu wa yu'adhdhinu bihi. Maka aku pun berdiri bersama Bilal, aku mentalkin adzan yang aku dapatkan dari mimpiku itu, dan akhirnya Bilal mengumandangkan adzan dengannya. Sahabat Abdullah ibn Zaid kemudian mengatakan, fasami'a bidzalika Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baiti. Ketika itu sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mendengar suara adzan itu dari rumahnya. Fa kharaja yajurru rida'ah. Maka sahabat Umar ibn al-Khattab keluar dari rumahnya dengan menyeret ridanya. Maksudnya sahabat Umar ibn al-Khattab bergegas keluar rumah untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di masjid. Dan beliau mengatakan, walladhi ba'athaka bil haqq ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla alladhi uri. Demi zat yang mengutusmu dengan hak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku benar-benar telah bermimpi seperti mimpinya dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Mendengar perkataan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid dan kita hitung jumlah kalimatnya, maka ada 15 kalimat. Ya, ada 15 kalimat dalam adanya sahabat Abdullah ibn Zaid. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar dianggap satu kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ada 'Allahu Akbar, Allahu Akbar' dianggap dua kalimat. Ya, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, ada 15 kalimat dengan menganggap Allahu Akbar satu kalimat. Baik, berarti Allahu Akbarnya yang pertama 4 kali. Baik, sifat adzan yang kedua adalah sifat adzannya sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh siapa? Imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi yang dipraktekkan di Indonesia adzannya siapa berarti? Adzannya sahabat Abdullah ibn Zaid. Yang dipilih oleh imam siapa? Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Jadi kalau kita konsisten dengan mazhab Imam Syafi'i, harusnya adzan kita tidak seperti itu. Harusnya adzan kita seperti adzannya sahabat Abu Mahdzurah, yang jumlah lafalnya atau jumlah kalimatnya berapa? 19. Bagaimana adzannya sahabat Abu Mahdzurah? Adzannya sahabat Abu Mahdzurah itu hampir sama dengan adzannya sahabat Abdullah ibn Zaid. Tapi kenapa ada tambahan 4 kalimat? Tambahan 4 kalimat ini adalah tambahan asyhadu an la ilaha illallah 2 kali dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, tapi dengan suara yang lirih. Selainnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Berarti tambah 4. 15 tambah 4 berapa? 19. Inilah cara adanya sahabat Abu Mahdzurah. Tambahan 4 kalimat ini dalam adanya sahabat Abu Mahdzurah dikumandangkan dengan suara yang lirih. Jadi caranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini keras ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras. Setelah itu lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu keras lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir adzan. Ya. Ini sifat adzannya sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kenapa Imam Syafi'i memilih adzan ini? Karena adzan ini dikumandangkan oleh sahabat Abu Mahdzurah, dan sahabat Abu Mahdzurah menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir-akhir. Sehingga beliau menganggap ini yang lebih update. Ya, ini yang lebih akhir. Maka lebih aula untuk diikuti dan lebih lengkap. Ya. Inilah adanya sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di dalam riwayat sahabat Abu Mahdzurah ya disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ini kepada sahabat Abu Mahdzurah sendiri. Ya. Jadi tadi ada 4 kalimat yang diucapkan secara lirih tapi masih didengar oleh orang-orang sekitar. Masih didengar oleh orang-orang sekitar. Bukan lirih kemudian tidak didengar oleh orang-orang sekitar, tidak ya. Jadi lirihnya itu masih didengar oleh orang-orang sekitar. Tapi tidak dilantangkan. Yang dilantangkan 15 kalimat. Yang 4 kalimat tadi ya dilirihkan tapi masih didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Baik. Sifat yang ketiga adalah sifat adanya sahabat Abu Mahdzurah. Tapi Allahu Akbarnya hanya 2 kali. Allahu Akbar yang pertama hanya 2 kali. Kalau tadi yang adanya sahabat Abdullah ibn Zaid dan adanya sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh Imam Syafi'i, Allahu Akbar yang pertama sampai 4 kali. Kalau yang riwayat ini yang dipilih oleh Imam Malik dan dua sahabat Imam Abu Hanifah, ya, ini hanya 2 kali. Imam Malik, ya, biasanya berdalil dengan amalu ahli Madinah, perbuatan penduduk Madinah. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa riwayat yang dipilih oleh pendapat yang ketiga ini ada cacatnya. Ada cacatnya. Karena sama-sama dari riwayat sahabat Abu Mahdzurah, tapi ada perbedaan di jumlah lafaz takbir untuk yang pertama. Yang satu mengatakan 4 kali, yang satu mengatakan 2 kali. Sedangkan yang mengatakan 4 kali, ya, itu sesuai dengan riwayat-riwayat adzan yang lain, seperti adzannya sahabat Abdullah ibn Zaid. Sehingga ada yang mengatakan bahwa riwayat adzannya sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh Imam Malik dan 2 sahabat Imam Abu Hanifah ini, ya, ada cacatnya dari sisi riwayat. Baik, berarti cara adanya untuk sifat yang ketiga ini, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu lirih, tapi suaranya masih didengar oleh orang sekitar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian melantangkan suaranya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai akhir adzan. Bedanya cuma di lafaz takbir atau kalimat takbir yang pertama hanya 2 kali. Makanya jumlah kalimatnya menjadi 17. 19 dikurangi 2. Baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat 3 sifat adzan ini, sebenarnya tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Lafal-lafalnya sama. Semuanya sama, enggak ada yang berbeda. Ya. Tidak ada yang berbeda dari sisi lafal. Yang berbeda hanya dari sisi pengulangan. Yang berbeda hanya dari sisi pengulangan. Para ulama ada yang mengatakan ini lebih rajih, ini lebih kuat, harusnya kita atau seyogyanya atau kita dianjurkan untuk memilih sifat yang pertama. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk memilih sifat yang kedua. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk memilih sifat yang ketiga. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang lebih moderat dalam masalah ini, yang lebih pertengahan, adalah pendapat yang mengatakan semua sifat ini boleh diamalkan. Semua sifat ini boleh diamalkan. Karena bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang memberikan pengajaran dalam masalah adzan ini dengan sifat-sifat yang berbeda. Dan kemungkinan ini besar. Apalagi riwayatnya berbeda-beda. Makanya kalau keadaannya demikian, kenapa kita tidak mengatakan bahwa kita dibolehkan untuk memilih mana sifat adzan yang kita sukai atau kita inginkan untuk kita lakukan dari sifat-sifat adzan yang diriwayatkan dengan sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan bagi yang ingin menggunakan cara adzannya sahabat Abdullah ibn Zaid, tidak ada masalah. Silahkan bagi yang ingin mengumandangkan adzan dengan caranya atau dengan sifat adzannya sahabat Abu Mahdzurah, tidak ada masalah. Sebagaimana dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagi yang ingin sifat adzan dari sahabat Abu Mahdzurah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak ada masalah juga. Ya, pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya, karena ini sifat dari suatu amalan ibadah yang berbeda-beda dan semuanya datang dengan riwayat yang sahih, maka kita bisa memvariasikan amalan ibadah ini dengan sifat-sifat yang ada yang datang dari riwayat yang sahih. Baik jemaah sekalian rahimakumullah wa rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini masih berkaitan dengan azan. Ikhwata salamu azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021-823-6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang muadzin yang memandangkan azan, kemudian dia menutup kedua telinganya dengan jari telunjuknya, apakah ini dibenarkan Ustaz? Kemudian pada saat hayyalas shalah dengan hayyalal falah itu wajahnya menghadap ke kanan atau ke kiri? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Kalau suara dikeluarkan dari situ? Nah, kami ulangi pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seorang muadzin yang mengumandangkan adzan, kemudian dia menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk, apakah hal ini dibenarkan Ustaz? Dan selanjutnya, ya, selanjutnya bagaimana dengan baik, kami ulangi sekali lagi pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang muadzin yang mengumandangkan adzan, kemudian dia menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk, apakah hal ini dibenarkan? Dan setelah itu muadzin pada saat mengucapkan hayyalash shalah, hayyalal falah itu wajahnya menghadap ke kanan ataukah ke kiri? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Baik, iya. Ini insya Allah kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Ini berkaitan dengan sunnah-sunnah dalam ibadah adzan, ya. Sunnah-sunnah dalam ibadah adzan kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Namun secara ringkas saya jawab bahwa meletakkan dua jari untuk menutup telinga itu termasuk hal yang disunahkan di dalam adzan. Ya, para ulama mengatakan bahwa dengan menutup dua telinga saat adzan seseorang bisa mengangkat suaranya lebih kuat, ya. Maka hal itu dianjurkan ketika kita mengumandangkan adzan. Begitu pula menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri, ya. Ketika kita mengumandangkan adzan dan kita membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya. Itu kita disunahkan untuk menolehkan wajah kita ke kanan. Ketika hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita disunahkan untuk memalingkan wajah kita ke kiri. Yaitu termasuk di antara sunnah dalam adzan. Wallahu a'lam. Allahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Sobirin di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Ada sebagian kaum muslimin yang iqomah dengan lafaz sesekali atau ganjil, kecuali qad qamatish shalah dua kali beralasan dengan hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, apakah benar lafaz yang demikian atau lafaz Allahu Akbar diucapkan hanya sekali saja? Mohon nasihat Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan. Iya, dalam masalah iqamah, ya, dalam masalah iqamah pun ada perbedaan sebagaimana dalam masalah adzan, ya. Ada perbedaan dalam masalah iqamah sebagaimana dalam masalah adzan, ya. Dan perbedaannya hanya pada pengulangan. Ya, perbedaannya hanya pada pengulangan. Sehingga tidak ada masalah, ya, apabila misalnya ada orang yang adzan, ada orang yang iqamah seperti adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ada yang iqamah seperti itu. Memang ada riwayatnya, tidak ada masalah. Ada yang sekali, ya, sampai qad qamat shalahnya pun sekali. Ya, itu juga tidak ada masalah. Ada yang qad qamat shalahnya dua kali. Ya. Qad qamat shalahnya dua kali, itu pun tidak ada masalah. Ya, nanti kita akan ketahui, ya, sifat-sifat iqamah sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, ya. Sebagaimana kita hari ini telah mempelajari sifat-sifat adzan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh azan, iqamah dan menjadi imam sholat? Ini orang yang sama. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Ana enggak dengar suaranya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh azan, iqamah dan menjadi imam? Ini orang yang sama. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran. Saya dengar azan dan iqamah kemudian imam dengan orang yang sama, ya. Kalau pertanyaannya ini, jawabannya dibolehkan, ya. Tidak ada masalah dalam masalah ini apabila memang tidak ada orang lain. Kalau masih ada orang lain, maka sebaiknya adzan, iqamah dan imam itu berbeda orangnya. Kalau ada orang yang pantas atau lebih pantas menjadi imam, ya dia menjadi imam saja, yang lain menjadi muadzin. Ini yang lebih baik, ya. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu bisa azan, tapi beliau tidak azan. Karena beliau pantasnya menjadi imam, maka beliau menjadi imam. Dan beliau memerintahkan sebagian sahabatnya untuk mengumandangkan azan. Ini yang ideal. Ya, ini yang ideal. Makanya kalau masih ada yang lain, imam tetap dalam posisinya sebagai imam. Yang azan dan iqamah adalah orang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada yang lain, yang lainnya tidak bisa, memang benar-benar tidak bisa karena mereka belum belajar misalnya, maka ia boleh seorang imam memandangkan azan dan iqamah kemudian menjadi imam. Atau kadang-kadang yang datang ke masjidnya hanya satu orang, maka tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada pilihan lain kecuali dia yang azan, dia yang iqamah, dia yang sholat. Bisa jadi ketika sampai ke masjid tidak ada orang lain, maka akhirnya dia azan. Kemudian setelah itu dia sholat qabliyah. Di tengah-tengah sholat qabliyah ada orang datang. Kemudian dia yang menjadi imam. Maksudnya orang yang tadi azan itu yang lebih pantas jadi imam. Maka apabila keadaan semikian, ya orang yang baru datang hendaknya dia perintahkan untuk iqamah. Karena dia yang nantinya akan menjadi imam, ya. Idealnya antara muadzin dan seorang imam itu berbeda orang. Karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila pada keadaan-keadaan tertentu seorang imam terpaksa azan dan iqamah juga, maka tidak ada masalah, ya. Demikian wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada guru kita Ustaz Dr.